Mitra Bisnis, ada analisa yang berkembang bahwa tidak lancarnya program perbaikan ekonomi Indonesia yang berkenaan dengan sistem otonomi daerah, salah satunya adalah soal arogansi pemimpin daerah yang sulit untuk menerima proses koordinasi dengan baik, sehingga tidak jarang proses negosiasi politik memakan waktu yang tidak sebentar dan perbaikan suatu daerah tidak dapat cepat terlaksana. Untuk membahas soal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Kalau soal memiliki arogansi, memiliki apa, itu kan kapasitas dari kemampuan negosiasi, Mas. Itu skill. Itu kalau dibilang bahwa orangnya arogan, itu bukan soal-soal yang prinsip, itu skill. Indonesia, ini saya cerita, ya. Indonesia itu adalah negara kecil di antara anggota G20. Pada waktu 2008, kita datang dengan agenda pada waktu itu karena kita punya kesulitan di dalam pembiayaan fiskal. Kalau kita pergi ke pasar, maka utang yang harus dibayar pemerintah sangat mahal. Maka kita menginginkan ada support dari negara-negara maju. Isu ini adalah isu yang khas negara berkembang, di mana negara G20 itu nggak terlalu care dengan itu, karena itu bukan persoalan Amerika, ya, bukan persoalan negara Eropa. Mereka punya uang. Nah, kita kemudian membuat sebuah proposal. Ini saya cerita pengalaman real nih, karena saya waktu itu involved di G20 dengan Ibu Sri Mulyani, Pak Mahendra, ya. Apa yang bisa dilakukan? Kemudian kita membuat sebuah proposal. Kita bilang argumennya adalah, kalau kita mau menyelesaikan krisis global, maka kebijakan fiskal stimulus itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau dia dilakukan parsial, maka Amerika itu misalnya melakukan fiskal, dia akan ada defisit dalam neraca perdagangannya, dia nggak happy. Dia juga harus membuat ekspornya meningkat. Karena itu negara berkembang juga harus meningkatkan fiskalnya. Supaya ada ekspor ke negara berkembang. Kalau fiskal kita naik, pengeluaran pemerintah naik, kan kita beli impor. Maka ada ekspor dari Amerika ke negara berkembang. Maka kita bilang, untuk kepentingan negara maju juga, supaya ekspor kalian jalan, kalian harus bantu fiskal stimulus kita. Tanpa itu, maka ekonomi global tidak bisa recover. Ya, ini argumennya kemudian dibuat sebaik mungkin, dilakukan lobby, dibicarakan. Bicara dengan Bank Dunia, bicara dengan IMF, bicara dengan Amerika, dan segala macam. Akhirnya ini diadopt di dalam meeting bulan April 2009 di London. Indonesia negara kecil, tetapi itu skill dari negosiasi. Ini kan persoalan skill akhirnya. Kalau Anda tadi bicara mengenai arogansi, apa kurang arogannya Amerika Serikat? Apa kurang arogannya Eropa? Mereka nggak peduli. Tetapi fakta bahwa kemudian mereka menyetujui yang namanya multilateral development, alokasi untuk multilateral development bank sebesar 100 miliar dolar pada waktu itu menunjukkan bahwa emerging market itu bisa melakukan negosiasi. Kemudian trade financing untuk emerging market. Ini saya bicara mengenai sesuatu yang terjadi betulan gitu loh, bukan hipotetis. 250 billion dolar kemudian dialokasikan. Itu sebuah proses yang dilakukan dengan negosiasi. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.